terbayang saat denganmu. Kau perlu mesra diriku, tuturmu membawa getar di jiwa, membuat diriku terlena. Andai dapat pulang, hangatkan dekapan cintamu seakan. Pernah.